Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka diperintah untuk beribadah. Itu tugas utama. Aku tidak ingin dari mereka rizki, kata Allah. Wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak ingin mereka memberi makan aku, tidak. Allah Maha Kaya. Allah Maha Mulia. Allah Maha memiliki apapun. Ya masyara syaba. Wahai para pemuda, wahai para remaja, wahai para talibul ilmi, pertahankanlah kemuliaan yang ada pada kalian. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian yang berilmu. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azinadakum, kata Allah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, kata Allah, aku akan tambah kenikmatan itu. Tetapi ya wailak in kafartum, kalau kalian kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat berat. Ikhwanul Nahazakumullah, ada beberapa santri talib ilmin yang tiba-tiba berkata, saya bosan belajar, bosan menghafal, bosan untuk baca Quran, jenuh. Astagfirullah, astagfirullah. Bukannya bersyukur, tapi kufur. Kufur nikmat. Padahal kalian di posisi yang sangat nikmat. Bagaimana mungkin bisa bosan? Padahal dia selalu dekat dengan Allah. Selalu dalam ibadah. Selalu dalam keadaan membaca qala Allah, qala Rasul. Itu kenikmatan yang tiada tara. Walakin la ya'rifuha man illa man dhaqaha. Tetapi sayang, memang kenikmatan tersebut tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang melakukannya dan mengamalkannya. Kalau engkau beramal dengan ilmu yang kalian pelajari, akan terasa bahwa ilmu itu nikmat. Tullaba ilmi, ahibba'i wa abna'i. Kalian di atas kenikmatan yang sangat tinggi. Karena kalian bergelut dengan ilmu. Walillahi al-izzah, walirasulihi, walilmu'minin. Kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa taala dan milik Rasulnya, dan kemudian orang-orang yang beriman. Apa makna iman kalau tidak diiringi ilmu? Iman itu percaya. Kalau enggak memiliki ilmu, percaya pada apa? Barakallahu fikum. Percaya, beriman dengan apa yang dikhabarkan oleh Allah dalam Quran, dan beriman dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih, itu beriman. Dan itu kemuliaan. Santri yang lainnya ada yang unik lagi. Pengen keluar, pengen kerja. Kerja. Apakah engkau punya kewajiban untuk memberi makan istri dan anak? Tidak. Kamu masih dibiayai oleh orang tuamu. Itu nikmah. Berarti kalian punya kesempatan emas. Punya kesempatan untuk talabul ilm. Kok aneh? Tiba-tiba pengin kerja. Yang satu lagi, memaksa abinya dan uminya dengan menangis, dengan meronta, dengan berbagai macam cara. Pokoknya aku harus diberikan HP. Ternyata setelah diberikan HP, apa yang terjadi? habis waktunya. Semalam suntuk gak tidur. Bermain HP. Siang hari sibuk dengan HP. Qadirin azakumullah. Tidak salat ke masjid. Tidak talabul ilmi. Hilang hafalannya. Hilang semua ilmu yang pernah dipelajarinya. Na'udzubillah min dzalik. Seakan-akan dia dengan sengaja meminta sesuatu yang membunuh dirinya. Saya minta sesuatu, racun yang akan membinasakan saya. Kok unik sekali. Untuk apa? Untuk telepon. Telepon ke siapa? Untuk SMS, kadzab. Engkau berdusta. Karena itu belum diperlukan olehmu. Talib al-ilm. Ada satu lagi. Yang karena tidak dikasih oleh orang tuanya. Kemudian dia lari dari rumahnya. Tidur ngemper di masjid. Pergi ke teman-temannya yang entah dari mana dia tahu dan dari mana dia kenal. Yang bukan talibul ilm. Bayangkan. Orang yang seperti ini, apakah dia dimuliakan oleh Allah atau direndahkan? Khamilina azakumullah. Ahibai wa abnai. Dikasih kemuliaan, memilih kerendahan. Ditempatkan di tempat yang mulia. Ditempatkan di tempat yang terhormat, memilih menggelandang dengan anak-anak pang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang dipikirkan oleh mereka dan apa yang dipikirkan oleh kalian besok nanti? Masa depan, pengen kaya raya? Atau pengen mulia? Atau pengen bahagia selama-lamanya. Ikhwanu billahi na'azakumullah, pengen kaya raya tidak ada batasannya dan gak akan pernah puas. Kamu dapat satu ingin dua, dapat dua ingin tiga, dapat tiga ingin empat, dan seterusnya. Dunia ketika dikejar lari. Tetapi ketika engkau mengejar akhirat, dunia yang terus mengejar kamu, ditawarkan segala macam kedudukan dunia. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mudarasatul ilmi. Sa'atan. Mencari ilmu, duduk, bermuhawara, berdiskusi tentang ilmu, mempelajari ilmu. Khairun minad dunya. Wama fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mereka cari dunia sampai habis waktunya, habis tenaganya, peras keringat, banting tulang. Gak akan bisa dapat dunia dan seisinya. Sedangkan kalian tulabu ilmin, duduk mudarasatul ilmi sa'ah, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang lebih bernilai, yang lebih tinggi daripada dunia dan seisinya. Asar-asar ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari beberapa sahabat, dari Abu Hurairah, dari tabi'in, dari tabi'in, tabi'in, semua berkata hampir sama. Bahwa duduk sesaat mencari ilmu lebih tinggi nilainya daripada dunia. Kemuliaan. Tidak ada kemuliaan yang hakiki. Kecuali kemuliaan yang Allah berikan pada seorang yang talibul ilmi wal amal bihi. Orang yang berilmu dan beramal. Enggak ada yang lebih mulia dari itu. Bahkan pejabat tinggi sekalipun kalah kemuliaannya. Seorang gubernur di Baghdad. Istrinya berkata kepadanya. Sambil menyeret tangannya ke jendela. Lihatlah. Di bawah. Beliau dibawa untuk kerumunan ramai berjalan ke arah yang sama. Ada apa itu mereka? Datang seorang imam, alim ke negeri Baghdad. Hampir semua penduduknya menyambutnya. Kata istrinya, itu yang namanya kemuliaan. Adapun engkau, bukan dimuliakan. Sebagian mereka takut. Sebagian mereka menjilat. Sebagian mereka berpura-pura. Sebagian mereka tidak hakiki, tidak asli. Yang ini ingin cari keuntungan, harus mendekati pejabat. Yang ini ingin mendapatkan pekerjaan, mendekati ke pejabat. Yang ini ingin mendapatkan keuntungan, bayaran, mendekati, dan seterusnya. Tetapi penduduk tadi, hampir seluruh penduduk negeri Baghdad menyambut sang imam, dibayar berapa? Mengharapkan apa? Tidak ada. Mereka benar-benar cinta kepada ulama tersebut. Ikhwanibudin a'azakumullah. Ada lagi yang memberikan syubhat. Tapi kan tidak semua kita harus jadi ustaz. Tidak semua kita harus jadi ulama. Nah, tetapi barakallahu fikum, jadi apapun engkau nanti harus dengan ilmu. Bagaimana mungkin engkau bisa berdagang dengan baik kalau enggak tahu ilmu syariat, bagaimana caranya dagang yang syar'i? Barakallahu fikum. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah dalam satu safarnya ingin istirahat di masjid. Sedangkan pengurus masjidnya enggak kenal Imam Ahmad, diusir-usir. Keluar, jangan tidur di sini. Wah. Tiba-tiba ada seorang yang melihatnya dan menolongnya. Silakan orang tua, tinggal di tempatku saja. Ternyata tukang roti. Imam Ahmad melihat dia mengadon rotinya dengan mengatakan haddatsana fulan wa fulan, menghafalkan hadis dengan sanad. Setelah ditempelkan, masukkan ke tanur. Haddatsana fulan wa fulan, haddatsana fulan. Tertarik Imam Ahmad, ini orang hebat sekali. Ilmunya tinggi, padahal tukang roti. Barakallahu fikum. Karena yang namanya talabul ilmi, barakallahu fikum, untuk diamalkan oleh kita sendiri. Siapapun kamu, apa jabatanmu, apa tugasmu, apa pekerjaanmu, tetap berkewajiban menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan kalau engkau sudah tahu untuk dirimu, engkau berkewajiban untuk menasehati orang lain. Walaupun kamu tukang roti. Iya kan? Jadi jangan berpikir, saya memang nanti gedenya saya gak mau jadi ustaz kok. Terus, kalau bukan jadi ustaz, berarti tidak perlu mengetahui syariat Allah begitu. Tidak perlu mengamalkan syariat Allah. Ini syubhat-syubhat yang menggerogoti santri-santri di pondok pesantren. Semua muslim wajib mengerjakan syariat Allah. Kalau wajib mengerjakan syariat Allah, wajib mempelajarinya. Paling tidak untuk dirinya. Dan kalau dia sudah mengamalkan untuk dirinya, maka dia melihat orang lain yang belum mengerjakannya, dia berkewajiban untuk menegurnya. Walaupun dia tukang roti, walaupun dia seorang pedagang. Ya, itu tidak sesuai dengan sunnah. Itu adalah khurafat. Akidah itu, akidah yang salah. Harus. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Siapa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ra'a, siapa yang melihat? Siapapun itu. Ternyata barakallahu fikum, setelah berbicara ngobrol sekarang kemari, kata tukang roti tadi, sesungguhnya aku punya harapan. Aku berdoa tiap malam, aku qiyamul lail dan seterusnya. Aku ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Tapi sampai sekarang belum terkabul. Kata tukang roti tadi. Imam Ahmad menangis. Menangis dan berkata, tukang itu, mengapa engkau menangis? Wallahi ternyata doamu yang menyebabkan aku terdampar di sini dan doamu yang menyebabkan aku kemudian diusir dari masjid tadi agar aku bertemu engkau. Itu doamu. Maka dia ikut menangis. Engkau Imam Ahmad? Naam, aku Ahmad ibn Hanbal. Ikhwan ibn a'azakumullah, dimuliakan oleh Allah min fawqi sab'i samawat, orang yang biasa-biasa bertemu dengan seorang imam dengan dalam keadaan tidak diduga-duga. Ikhwanil ahibba, ikhwanil a'izzah, tulab ilmin, wahai para pencari ilmu, kalian ini besok akan menggantikan bapak-bapakmu, akan menggantikan ustad-ustadmu, akan menggantikan semua yang kalian kenal pengajar-pengajar di sini. Kita semua enggak akan hidup terus. Pada satu saat Allah akan cabut satu persatu. Si fulan wafat. Siapa penggantinya? Kalian. Kalian abnai. Kalian tullab ilm. Barakallahu fiikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man jama'al humum hamman wahidan hamma akhiratihi kafahu Allahu hamma dunyahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terpusatkan keinginannya dan tekadnya hanya pada satu perkara, yaitu akhirat, maka Allah akan cukupi baginya dunianya. Allah akan cukupi baginya dunianya. Tetapi man tasya'abatil humum, siapa yang tekadnya bercabang-cabang, pengen ini. Semuanya dunia. Karena lafaz tadinya tasya'abat al-humum fi ahwali dunia, pengen dapat ini, pengen dapat itu, pengen punya ini, pengen punya itu. Lam yubalillah fi ayyi awdiyatihim halak, maka Allah tidak peduli di lembah yang mana dia akan binasa, mesti akan binasa di lembah manapun. Perhatikan dua keadaan. Yang pertama adalah orang yang jama'a al-humum hamman wahidan, yang tekadnya, niatnya, tujuannya hanya terpusat pada satu perkara, yaitu akhirat. Dunianya akan dapat. Teori-teori lama, teori-teori orang-orang awam, jangan kalian pegang. Kalau enggak kerja, mau makan apa? Harus kerja supaya bisa makan. Padahal mereka-mereka yang berjuang fi sabilillah, Allah kasih rezeki, Allah kasih makan. Padahal niat dia bukan kerja cari uang. Dia ingin mewakafkan hidupnya untuk Allah. Dan dia ingin menghabiskan umurnya untuk ibadah dalam artian beramal dan berjuang fi sabilillah, menyampaikan tauhid, mengajarkan ilmu, mengajarkan fiqh, mengajarkan syariah. Ternyata hidup. Barakallahu fiikum. Tidak kelaparan, tidak kehausan, tidak kehujanan. Allah kasih sandang, pangan, papan. Padahal bukan itu yang dicari. Padahal dicari adalah akhirat. Man jama'al humum hamman wahida, hamma akhiratihi, siapa yang tekadnya, tujuannya terpusat pada satu perkara, yaitu akhirat, maka kafahu Allahu dunyahu, Allah akan cukupi dunianya. Jangan khawatir. Saya berbicara pada kamu. Tidak sopan. Saya berbicara kepada seorang orang yang tidak peduli begitu. Hendaklah kalian bersikap pada gurumu dengan sikap yang baik. Hormati gurumu. Mereka lelah untukmu. Mereka capek untukmu. Mereka berupaya. Bagaimana santri ini bisa memahami ilmu agamanya, tauhid wa sunnah. Barakallahu fiikum. Sedangkan yang kedua, orang yang pikirannya macam-macam, yang akhirnya tadi berguguran dan berjatuhan, akhirnya mereka menjadi berguguran di jalan ilmu. Mengapa? Cuma-cuma tadi. Karena tasya'abatil humum fi ahwali dunia. Karena pikiran-pikirannya bercabang-cabang, tekadnya, keinginannya, tujuannya bercabang-cabang. Saya pengen jadi orang kaya, saya pengen jadi ini, saya bikin, saya pengen. Akhirnya apa? Keputusannya, kalau saya di pondok terus gak akan dapat apa yang saya cari. Kalau saya terus berkutat di sini, kapan saya akan bisa begini, bisa begitu? Kasihan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, orang yang seperti itu, lam yubalillahu bi ayyi audiyatihim halak. Allah tidak peduli dia akan binasa di lembah yang mana. Ikhwan ibn na'azakullah, alhamdulillah. Tulabul ilm yang takharraju min ma'ahidi ahli sunnah, yang keluar dari ma'ahad-ma'ahad ahli sunnah, mereka sebagian mengajar, mereka sebagian menjadi da'i ilallah, mereka sebagian menjadi penulis kitab-kitab, mereka sebagian menjadi Masya Allah. Dan yang kemudian berdagang pun mereka berdagang dengan jujur. Yang kata Nabi, At-tajiru sadiq ma'i kahatain. Pedagang yang jujur akan bersamaku nanti dalam jannah seperti ini. Barakallahu fiikum. Para ulama yang memiliki ilmu berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya, dari satu kota ke kota lainnya, karena khawatir, karena takut dikejar-kejar oleh penguasa, bukan untuk ditangkap, untuk dijadikan hakim, untuk dijadikan pejabat. Bayangkan. Saya ingin mendapatkan kedudukan. Para ulama dikejar-kejar untuk didudukan di kedudukan mulia. Mereka menjauh. Lari dari dunia. Dunianya yang mengejar. Aku bayar sekian. Aku bayar sekian. Tidak. Aku ingin mengajar santri-santriku. Aku ingin mendidik mereka agar menjadi ulama. Amilin. Barakallahu fikum. Sampai sebagian mereka ghuraba. Ghuraba dengan makna yang hakiki, betul-betul jadi asing karena tidak pernah terkenal kemudian kecuali pindah. Dikenal di sini, oh, diangkat-angkat pindah ke tempat yang enggak kenal dia. Belajar dan mengajar lagi di sana. Orang-orang enggak kenal. Di dalam kitab Ghuraba minal mu'minin oleh Imam Al-Ajurri, diriwayatkan seorang ulama seperti itu keadaannya karena khawatir akan dijadikan pejabat oleh para penguasa atau akan dikejar oleh ini dan itu, maka dia selalu berpindah. Sampai ketika terakhir dia berpesan pada imam masjidnya karena dia terlihat oleh imam masjid sangat rajin. Sebelum azan subuh sudah di masjid. Selalu, setiap hari. Kau sesungguhnya siapa, dari mana aku? Talibul ilm, aku ingin belajar dan seterusnya. Diberikan adanya pesan. Kalau saya mati, ini kafan untuk mengkafani saya. Karena gak ada keluarga di situ, gak ada siapapun. Tolong begini dan sampaikan pesan ini kepada ini dan itu. Selesai. Benar-benar wafat. Begitu wafat, sampaikan pesan pada satu orang tadi. Ternyata dari orang ini sampai kepada yang lain. desa kecil tadi penuh dengan manusia. Ternyata dia adalah seorang imam, seorang alim yang dikenal di tempat-tempat lain. Tapi di situ gharib. Mengapa? Karena dia khawatir selalu dikejar-kejar dunia. Ada yang menawarkan ini, ada yang menawarkan itu, ada yang menawarkan ini. Maka dia selalu ingin dalam keadaan asing. Barakallahu fikum. Bukankah itu bukti dari hadis ini? Siapa yang mencarinya akhirat, dunia itu mengejar. Allah cukupi. Jangan khawatir. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan Imam Hakim mengatakan sahih wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Yang seperti itu barakallahu fikum, atau yang semakna dengan itu, adalah ucapan Rasulullah SAW, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'urfal jannah. Siapa yang mencari ilmu, ilmu yang dengannya untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari wajah Allah, ternyata dia pelajari untuk cari dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Belajar, tapi tujuannya dunia. Belajar, tetapi tujuannya untuk mengais keuntungan dunia. Dipermisalkan oleh beberapa ulama, duhai betapa rendah yang dicari, dan duhai betapa mulianya alat untuk mencarinya. Tidak seimbang. Yang dicarinya rendah, alatnya mulia. Kemudian beliau katakan, kalau gak salah dalam awal ikut talab, memakai sendok emas permata yang sangat mahal untuk mengambil kotoran dari selokan. Ya, betapa mulianya yang kamu pakai sebagai alat, dan betapa rendahnya yang kamu ambil. Mencari ilmu agama, mencari ilmu tentang tauhid wa sunnah, ternyata hanya untuk mencari dunia. Rendah sekali. Maka dikatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi Allah, atau mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'urfal jannah yawm al-qiyamah. Siapa yang mencari ilmu agama yang seharusnya dengannya dia mencari wajah Allah, ternyata dia mencarinya hanya untuk keuntungan dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Nanti yawm al-qiyamah, baunya surga bisa dicapai dari jarak sekian puluh tahun perjalanan. Dalam riwayat 40 tahun. Tetapi dikatakan, la yajid urfal jannah. Rawahul Imam Ahmad, wa Abu Dawud, wa Ibn Majah, wal Hakim. Dan juga Hakim mensahihkan dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Ikhwanul Tullab, ahibai wa abnai, niatkanlah dengan satu niat. Fokuskanlah pada satu tujuan. Karena Allah, untuk Allah mencari akhirat. Itu tujuan. Niscaya engkau akan lihat nanti keajaiban. Allah akan berikan satu jalan keluar dari kesulitanmu yang tidak disangka-sangka. Allah akan berikan kemudahan kepadamu dalam keadaan kamu tidak menyangka. Silakan, buktikan. Ucapan Allah dan Rasulnya pasti-pasti benar. Jangan ragu. Maka barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah kepada kalian semua. Dan kepada kita semua. Barakah dengan ilmunya. Barakah dalam amalnya. Barakah dalam apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga akan semuanya terasa nikmat. Tetapi kalau tidak barokah, harta sebanyak apapun, bukan terasa nikmat, tapi terasa mengikat. Susah. Susah menjaganya. Gelisah. Tidak nyenyak tidurnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa ikhwanil ahibbah. Rahimani wa rahimakumullah. Apa yang saya sampaikan ini, barakallahu fikum, adalah sedikit dari apa yang disampaikan oleh para ulama tentang masalah himmah, semangat untuk talabul ilmi. Jangan pikirkan masa mendatang. Nanti kalau saya lulus dari sini, saya mau kerja apa? Nanti saya tidak bisa nikah. Gak bisa menyunting anak orang, gak punya uang. Itu bayanganmu. Kenyataannya, sebaliknya. Para bapak-bapak dari anak-anak wanita yang salehah, mencari tullabu ilmin, mencari penghafal-penghafal Al-Quran, mencari orang-orang yang dalam keadaan pekerjaannya tidak ada. Udah, kamu jadi mantu saya saja. Itu barakallahu fikum yang sudah sering terjadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil, maha benar firman-Nya. Rasulullah SAW as-sadiqul masduq, yang ucapannya jujur, terpercaya. Yang dikatakan akan menjamin siapa yang berniat dan bertekad untuk berjuang di jalan Allah dengan ilmunya. Belajar, mengajar. Belajar, mengajar. Sampai kapan saya di pondok? Terus. Masa terus? Sampai kamu nanti menikah, sampai kamu terus belajar. Ditambah dengan mengajar, belajar, mengajar, belajar, mengajar. Yang di atas mengajar yang bawahnya, yang di bawah mengajarkan yang di bawah lagi, yang di bawahnya mengajar yang di bawah lagi. Sehingga barakallahu fikum, masyarakat muslimin, masyarakat ahlus sunnah menjadi masyarakat ilmu. Kalau masyarakatnya masyarakat ilmu, akan barakah. Akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan akan kokoh, tidak mudah dimasuki syubhat. Seorang ahli bid'ah masuk ke kampung ahli sunnah, kemudian berdiri setelah sholat jamaah, menyampaikan syubhat-syubhat yang membata anak kecil. Had dalil, kata anak kecil tadi. Had dalil. Had dalil. Oh, bukankah, bukankah, bukankah. Had dalil minal kitabi wa sunnah. Kapok. Mubtadi' dhal, tadi kapok. Gak berani masuk kampung situ. Karena masyarakatnya, masyarakat berilmu. Masyarakat yang Masya Allah sibuk dengan ilmu. Bukan hanya yang kecilnya, yang mudanya, tetapi yang tua-tuanya ikut belajar. Barakallahu fikum. Dari mulai yang kecil sampai yang tua, ada semua di masjid, di majelis Syekh Mukbil rahimahullah. Nanti kadang-kadang diberi kesempatan pada anak-anak, siapa yang hafal surat ini? Tiba-tiba ada orang tua yang mintakan saya hafal. Orang tua renta, bangun, ikut baca. Tanpa malu-malu. Indah. Wallahi indah. Maka wasiikum wa iyyaya bitaqwallah. Alaikum bil ilmi. Alaikum bil ilmi. Qabla an yuqbad. Bertakwalah kepada Allah. Dan atas kalian untuk tetap mencari ilmu. Tetap talabul ilmi. Tetap mementingkan ilmu. Sebelum dicabutnya. Pada suatu saat akan dicabut ilmu itu. Tetapi bukan dicabut begitu saja tiba-tiba hilang. Walakin bimautil ulama, tetapi dengan matinya para ulama. Apakah bisa belajar pada orang mati? Begitu ulama'nya sudah dikubur, santri-santrinya belum ada yang menimba ilmunya. Bagaimana caranya? Bagaimana transfer data dari orang mati kepada orang hidup? Buka kitabnya. Peninggalan ulama tersebut. Apa maknanya? Kok gak ada harokatnya? Gundul semua. Akhirnya dikilo, dijual buat warisannya dia. Kasihan sekali. Maka barakallahu fikum, sebelum dicabutnya ilmu, alaikum bil ilmi qabla an yuqbad. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula kata beberapa sahabat yang lain, alaikum bil ilmi qabla an yuqbad. Nasihat mereka hampir sama. Nasallahu taufik wal hidayah lana wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.